إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى yang maha tahu tentang ciptaannya sendiri. Allah ciptakan manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Allah ciptakan manusia dan manusia ini adalah yang biasa jatuh ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Illa man 'asamahullah, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ma'sum, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun selain para anbiya, maka kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam memiliki kekeliruan, kesalahan. Maka dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an. Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah, kalian seluruhnya. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaklah kalian meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah. Demikian pula ayat lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa in tabu wa aslahu wa bayyanu, barang siapa yang bertaubat kemudian memperbaiki kemudian menjelaskan apa yang telah diperbuatnya ternyata salah, apa yang telah disampaikannya ternyata salah, disuruh itu diperbaiki. Allah selalu membuka kesempatan di pagi hari. Bagi siapa yang berbuat jelek di malam hari. Dan Allah membuka tangannya untuk menerima taubat di sore hari. Bagi siapa-siapa yang berbuat kesalahan di siang hari. Masya Allah. Allah arhamur rahimin. Allah ghafurur rahim. Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hanya saja. Ketika sebagian manusia, kebagian kaum muslimin. Melihat sisi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kasih sayangnya. Memberikan pintu taubat. Dan terus dibuka. Selama matahari tidak terbit dari tempat terbenamnya. Ternyata sebagian mereka bukan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi malah kufur. Kufur ni'mah. Tidak bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang arhamur rahimin, yang ghafurur rahim. Malah menjadikan dia semakin berani berbuat dosa. Gampang. Allah akan ampuni. Tenang saja. Nanti kita minta ampun. Astagfirullah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Beda. Antara seorang mukmin yang berbuat dosa dan seorang yang fi qulubihim maradun, orang mukmin dan orang yang di hatinya ada penyakit, ada sesuatu, ada kesalahpahaman dalam agama. Na'udzubillah minadh-dhalal, ada kesesatan dalam hatinya. Orang mukmin ketika berbuat dosa dia ketakutan. Takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Gemetar. Menyesal. Sedih. Ya Allah, aku berbuat dosa. Ya Allah, aku keliru. Ya Allah, aku salah. Astaghfiruka ya Rab. Wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah aku. Aku bertaubat ya Allah. Aku gak akan mengulangi. Menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mukmin. Sedangkan yang tadi, yang kedua. Adalah orang-orang yang fi qulubihim zayg, yang hatinya sudah rusak. Maka mereka berbuat dosa dengan santai, dengan tenang, tidak ada rasa takut. Dan mengatakan nanti juga akan diampuni. Tenang saja, yang penting kita istighfar selesai. Nanti besok kita berbuat dosa lagi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Qaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang kedua ini sesungguhnya kalau kita teliti lebih dalam. Orang ini berbuat bukan satu dosa. Dia berbuat dua dosa. Dosa pertama, kemaksiatannya itu sendiri. Dan dosa kedua, al-amnu min makrillah. Afa'aminu makrallah. Kata Allah, apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Apakah mereka merasa tenang dari adab Allah? Tidaklah orang yang merasa tenang dari adab Allah kecuali orang-orang yang akan merugi. Akan menyesal yaumul qiyamah. Dosa besar yang paling besar itu tiga. Yang pertama asyirku billah, kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-amnu min makrillah, merasa aman, tidak takut dari azab Allah. Dan yang ketiga al-ya's min rauhillah, putus asa dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Ekstrim ke kanan adalah mereka-mereka yang katanya merasa yakin dengan ampunan Allah. Masya Allah. Kemudian merasa tenang dari azab Allah. Tidak punya rasa takut. Yang penting sudah la ilaha illallah. Cukup. Amalan dosa apapun, kekufuran bagaimanapun, kesesatan seperti apapun. Tidak akan berpengaruh pada iman. Iman gak akan berkurang. Dan kita tetap masuk surga. Ini aliran murjiah. Aliran sesat. Berpemikiran irja. Yang kedua. yang sebaliknya, yang katanya takut pada adab Allah, hati-hati, berbuat dosa, kafir kamu, kekal dalam neraka. Ini khawarij. Setiap berbuat dosa dikatakan kafir, keluar dari Islam. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang ini ekstrim, yang ini ekstrim. Murji'ah sesat, khawarij juga sesat. Murji'ah yang menggampang-gampangkan amalan dan tidak peduli dengan amalan. Bahkan ketika ditanyakan pada mereka bagaimana kalau ada orang yang berbuat dosa, kemaksiatan, membunuh bapaknya, menzinai ibunya, minum khamr dari batok kepala bapaknya, bagaimana imannya? Kata mereka, imannya tetap sempurna. Astagfirullah. Iman gak berkurang. Yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Ikhwani fiddin azakumullah. Tidak merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu mengatakan akan diampuni, tidak akan dihitung, tidak akan di... yang penting kita muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantah dengan sekian ayat, sekian hadis yang mengancam dengan ancaman-ancaman keras. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya nara jahannam. Diancam dengan neraka jahannam. Kemana ini? Ayat yang seperti ini. Kalian tidak pernah baca, wahai murji'ah. Siapa yang berbuat dosa akan dihitung oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal amalan baik sedikit pun, sebiji darah pun akan dicatat. Demikian pula siapa yang beramal dengan amalan jelek sebiji darah pun akan melihat nanti yaumul qiyamah, melihat hitungannya, melihat hisabnya. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Akan dihitung oleh Allah. Kalau Allah kehendaki diazab, kalau Allah kehendaki dimaafkan, wallahu taala a'lam tahtal masyiah. Apa yang tidak diketahui, yang masih ada dua kemungkinan, mungkin diazab, mungkin diampuni. Bukankah ini menjadikan seorang muslim mukmin takut? Bukankah semestinya kita khawatir jangan-jangan diazab karena dosa yang kecil? Yang mungkin lebih tepatnya kita anggap kecil. Nabi SAW melewati dua kuburan dan beliau menyatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua orang ini sedang diazab dan tidak diazab karena sesuatu yang besar. Dalam riwayat ada tambahan kalimat bala innahu kabir, padahal itu sesungguhnya adalah besar. Artinya perbuatan yang jelek, besar kejelekannya tapi dianggap remeh. Yang satu fala yastatiru binal baul, tidak bersih dalam buang hajat, tidak bersih dalam beristinja, jibrat dalam buang air kecil dan seterusnya, sehingga najisnya jatuh pada dirinya, sehingga sholat sebagian besarnya rusak dengan najisnya ila akhir. Yang kedua yamshi bin namimah, orang kedua berjalan ke sana kemari mengadu domba, ke sana menjelekkan yang ini, kesini menjelekkan yang sana. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Dianggap remeh oleh mereka. Juga apa yang keluar dari mulut kita, jangan dianggap remeh. Semua ada hitungannya. Sampai seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW dengan terkejut, ya Rasulullah, anuhasabu liman atakallamu bih? Apakah kita akan dihisab juga? Akan dihitung juga dengan ucapan-ucapan kita yang kita ucapkan? Dijawab oleh Nabi, takilat ka ummuk. Sungguh ibumu kehilangan kamu. Ini engkau mengecewakan ibumu. Tidaklah seseorang masuk dalam api neraka, jahannam, kecuali hasaidu al-sinatihim, kecuali akibat lidah-lidah mereka. Kekinat ke umum. Sungguh, sekian orang masuk dalam neraka jahannam, ternyata hasil dari ucapan dari mulutnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kata Allah, tidaklah terucap satu lafaz pun, satu ucapan pun dari mulut, kecuali ada pencatatnya. Kecuali ada malaikat yang mencatat apa yang kamu ucapkan. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innal 'abda la yatakallam bi kalima la yaraha laha balan yahwi fi nari jahannam 70 kharifa. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat, la yaraha balan, la yara laha balan, tidak menganggap ada apa-apanya. Ini menganggap kalimat biasa. Ternyata yahwi biha, ternyata dia tersungkur karenanya, karena kalimat tadi. Fi nari jahannam, ke neraka jahannam, 70 kharifa, sejauh 70 tahun, 70 musim. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan disebutkan dalam lafaz hadisnya, la yatakallam bi kalimatin, yang kalau diterjemahkan mengucapkan satu kalimat. Satu kalimat yang dianggap remeh, enggak ada apa-apanya. Ternyata yahwi biha fi nari jahannam. Maka wahai murji'ah, jangan kalian anggap remeh masalah dosa. Sungguh seorang mukmin memiliki khaufun wa raja, memiliki dua sisi. Rasa takut dia punya dan rasa harap juga dia punya. Kamu berharap, berharap, berharap, tapi tidak punya rasa takut, tidak sempurna imanmu. Wahai murji'ah, engkau berharap, berharap, berharap, kita pasti diampuni, kita muslim, kita pasti begini, kita pasti begitu, dalam keadaan enggak memiliki rasa takut, menggampang-gampangkan dosa. Jawabannya, tapi kan saya masih terus istighfar. Tiap sholat saya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kan diampuni semua. Taubat lebih dari sekedar ucapan. Taubat lebih dari sekedar kalimat astagfirullah. Taubat itu memiliki sekian sisi. Di lisannya mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaik. Di hatinya juga penuh penyesalan. Menyesal atas dosa-dosanya. Meminta ampun dari hatinya. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk unsur dari unsur-unsur taubat. Belum lagi yang ketiga, azam. Bertekad untuk tidak mengulangi. Sungguh ya Rabb, aku tidak akan mengulangi lagi mulai hari ini. Aku berhenti. Aku enggak akan mengulangi. Enggak akan mengerjakannya kembali. Ila akhir. Ini baru taubat. Belum lagi syarat-syarat yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pertama, keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang aku bertaubat, tulis di atas kertas, saya nama Fulan ibni Fulan, saya bertaubat dan mencabut ucapan saya, ila akhiri. Untuk apa? Ternyata bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memperbaiki pamor yang hampir rusak. Untuk memperbaiki posisi dalam politik. Bikin taubat nasional misalnya. Khonibna azakumullah, yang namanya taubat itu mukhlishan min qalbih, yang namanya taubat itu bukan di lidah astagfirullah astagfirullah, tapi plus juga apa yang ada dalam hati. Hatinya juga minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlasan lillah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan hanya memperbaiki pamornya, bukan hanya sandiwara. Akhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang mereka membuat berbagai macam sandiwara-sandiwara untuk memberikan syaitun tayyib. Syait adalah suara, gambaran dia di mata manusia jadi baik. Hanya itu saja. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tidak demikian. Taubat harus dengan keikhlasan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat kedua adalah penyesalan. Dia dalam keadaan menyesali apa yang dia perbuat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dan dosa-dosa. Dia menyesal dari perbuatan yang dia perbuat. Bagaimana orang yang menyesal? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Bukan orang yang sebaliknya dengan bangga menceritakan, saya pernah begini, saya pernah begitu waktu itu. Wah, nikmatnya bukan main. Wallahi hadza bukan taubat. Tapi saya sudah istighfar. Saya sudah minta ampun. Orang yang dalam keadaan menyesal atas perbuatannya, mulutnya enggak akan menceritakan pada orang lain. Malu kalau itu dosa. Malu karena itu kemaksiatan. Wal haya'u minal iman. Dan yang namanya rasa malu adalah iman atau tanda-tanda keimanan. Keimanan itu memiliki sekian puluh cabang. 60 sekian atau 70 sekian cabang. Wal haya'u minal iman. Dan rasa malu termasuk iman. Maka barakallahu fikum. Jangan diceritakan dengan bangga. Enggak perlu pakai menulis kisahku. Enggak perlu pakai menulis inilah aku. Ingin dipuji oleh orang lain taubatnya. Dan ingin diketahui kemaksiatannya. Yang satu mujahir, yang kedua tidak ikhlas dalam bertaubat. Karena ingin menunjukkan saya hebat. Saya dulunya rusak, tapi saya begini. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allahumma, kecuali bersyukur pada Allah SWT secara global. Alhamdulillah. Yang telah memberikan hidayah kepadaku. Selesai. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepadaku ke jalan ini. Sehingga aku bertaubat. Dan kembali kepada tauhid wa sunnah. Kembali kepada agama. Kembali kepada Quran. Alhamdulillah. Cukup. Yang ketiga, an yuqli'anid dhanbil ladhi huwa fih. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang ketiga, hendaklah dia menghentikan perbuatan dosanya. Wa hadha min ahammi syurutihi. Kata Syekh Utsaimin, ini adalah sepenting-penting syarat. Bagaimana mungkin dikatakan taubat kalau dia tidak menghentikan? Astagfirullah, tapi dia ucapkan. Tapi dia perbuat. Perbuatannya terus tidak berhenti. Itu bukan taubat. Taubat berhenti dari dosanya. Kemudian dia perbaiki. Setelah ikhla' menghentikan perbuatan dosanya dan tidak israr. Kemudian yang keempat, bahwa dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Jangan berhenti sekarang. Kemudian dalam hatinya, nanti kalau ada kesempatan lagi, saya akan lakukan lagi. Berarti dia belum bertaubat. Berarti dia belum bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, amma innahu yaqulu innahu ta'ibun ilallah wa huwa musirrun ala tarkil wajib au musirrun ala fi'lil muharram fa inna hadhihi taubah ghairu maqbulah. Adapun orang yang katanya bertaubat pada Allah tapi dia terus menerus dalam perbuatannya meninggalkan kewajiban terus menerus, mengerjakan yang haram terus menerus, maka itu bukan taubat. Itu istihza, mempermainkan agama, memperolok-olok agama. Astagfirullah. Dikira Allah tidak mengetahui hatimu. Dikira Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui apa yang ada dalam hatimu ketika engkau berkata astagfirullah. Allah tahu. Ketika kamu berkata dalam hatimu, kalau ada kesempatan yang sama, saya akan ulangi. Nanti saja tapi. Kalau keadaannya begini, kalau keadaannya begitu, saya akan lakukan lagi. Itu bukan penyesalan. Itu bukan taubat. Dan Allah Maha tahu. Kaifa tatubu ila Allah wa anta musir? Bagaimana engkau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau musirun? Ikhwani fillah na'azakumullah. Termasuk ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu dhanbin mu'afah aw kullu ummati mu'afah, semua umatku akan diampuni dosanya. Illal mujahirin, kecuali para mujahir. Siapa mujahir? Al mujahir adalah orang yang terang-terangan berbuat dosa atau orang yang bangga dengan dosanya, enggak ada penyesalan. An yaf'ala dhanba thumma yusbihu yuhaddits bihi an-nas. Berbuat dosa di malam hari tersembunyi, wa qad satarahu Allah, dan Allah sudah sembunyikan dia. Tiba-tiba di siang hari dia menceritakannya kepada manusia. Fa'altu kadza wa kadza, fa'altu kadza wa kadza. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa malu. Maka orang seperti ini mujahir, tidak akan diampuni. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati. Orang yang berbuat dosa kemudian ditonton orang banyak, bahkan dengan sengaja mempertontonkannya dan membanggakannya, aku kuat sekian, aku kuat sekian, dan ikut bertanding siapa yang paling banyak bermaksiat. Fahaulai mujahirun, maka mereka itu para mujahirun. Kalau tidak taubat dari jahernya, maka enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, wa in kana biqaulin, dikatakan oleh para ulama bahwa seorang yang bertaubat harus berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya di masa mendatang, dan dia dalam keadaan meniatkan dalam hatinya untuk tidak mengulangi. Dan ini yang lebih tepat kalimatnya. Ada beberapa orang yang menyebutkan syarat-syarat taubat, menyebutkan dengan salah bahasa. Saya masih husnudzon, niatnya benar, tapi salah bahasa. Dikatakan syarat keempat untuk tidak mengulanginya kembali. Apa bedanya dengan yang tadi? Apakah mengulangi atau tidak mengulangi, kita tidak tahu. Mungkin suatu saat bisa mengulanginya kembali. Apakah hilang taubat yang kemarin? Tidak sah. Bukan tidak mengulangi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi. Dengan jujur. Walaupun mungkin suatu saat Rasulullah SAW al-afiyah terjerumus lagi dalam dosa yang sejenis. Kemudian dia menyesal kembali dan bertekad untuk tidak mengulangi. Maka syarat keempat, bukan tidak mengulangi tetapi bertekad sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali. Bertekad sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hati manusia ada bermacam-macam jenis. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Dan ada pula hati yang mati. Maka barakallahu fikum, kalau hati kita sakit, harusnya kita sibuk berobat untuk mengobati hati. Sebagaimana ketika badan kita sakit, kita sibuk untuk mencari obatnya. Kita bersungguh-sungguh mendatangi dokter demi dokter. Kita bertanya apa obatnya, bagaimana, apa yang harus aku perbuat agar aku sembuh. Kemudian nasihati lo dokternya, kamu jangan makan ini, jangan makan itu, dan kurangi ini, kurangi itu. Hendaklah kamu minum obat ini 3 kali sehari. Dan kamu taati dengan baik. Mengapa? Karena ingin sembuh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tetapi sedikit sekali orang yang semangat seperti itu ketika hatinya yang sakit. Jarang ada yang mereka semangat bertanya bagaimana menyembuhkan hati yang sedang sakit. Ke dokter, tanya. Dan dokter hati adalah para ulama, para pembawa ilmu. Ya sadatul ulama, oh, di dalam kehidupan badan mungkin penyakit yang kanker atau yang sejenisnya, yang kalau dibiarkan akan mematikan. Karena ketidakikhlasan akan membawa kesyirikan. Kesyirikan akan merusak tauhid. Kalau tauhidnya rusak, maka amalan-amalan akan gugur seluruhnya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau syirik, maka akan gugur amalan-amalanmu. Demikian pula penyakit dengki, hasad kepada manusia, tidak suka kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itu juga penyakit hati. Atau ada kebencian pada kebenaran. Ada ketidaksukaan kepada al-haq. Enggak suka dengan ayat Al-Qur'an, enggak suka dengan hadis, enggak suka dia dinasehati, enggak senang dengan pengajian-pengajian, alergi, panas. Seperti jin yang diruqyah. Kita pulang. Cucu, enggak betah di sini. Kenapa? Qulinna'azakumullah mendengar pengajian gelisah. Karena memang sakit. Orang yang sakit tidak bisa merasakan lezatnya makanan-makanan yang lezat. Demikian pula hati yang sakit enggak bisa menikmati wejangan hati yang lezat, yaitu ayat dan hadis, ilmu. Berarti hatimu sakit. Ke dokter. Tanya kepada para ulama, harus bagaimana saya? Dan kalau dinasihati oleh mereka, hendaklah engkau baca Quran pagi dan sore, hendaklah engkau sholat 5 waktu, hendaklah engkau duduk di majelis ilmu, hendaklah turuti, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan termasuk obat hati adalah taubat, istighfar. Penyakit yang kemarin sudah merusak hati dengan sekian banyaknya. Setiap satu dosa nukitat, nuktatun sauda. Setiap satu dosa akan tertitik dengan titik hitam. Berbuat dosa lagi tertitik dengan titik hitam. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati ini akan menjadi 2 jenis hati. Hati yang pertama, hati yang putih bersih. Yang tidak terkena fitnah dan selamat dari ujian demi ujian. Masya Allah. Hati yang kedua, hati yang hitam. Sauda murbad. Hitam pekat. Kalquzi musakhia. Seperti periuk yang terbalik. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, periuk yang terbalik, dia hitam. Tetapi kalau saja bentuknya benar, bisa dituang di dalamnya tuangan-tuangan. Dan akan terjaga di dalamnya. Tetapi kalau periuk itu terbalik, sudah hitam legam, enggak bisa diisi apapun. Diisi tuangan apapun tertumpah dia, tidak tertahan. Diberi nasihat, diberi peringatan, diancam dengan ayat, diancam dengan hadis, diperingatkan dengan peringatan-peringatan dari Rasulullah SAW. Peringatan-peringatan adab, tidak mempan sama sekali. Tidak tertampung, karena hatinya kalquzi muzakhia. Hatinya seperti periuk yang terbalik. Ikhwan fil din, a'azakumullah, obat dengan taubat. Berobat meminta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya Allah, aku minta ampun padamu ya Allah. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Minta bersihkan hati kami. Sucikan hati kami. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika dia bertaubat akan dihapus titik-titik hitam tadi. Kalau taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh dari hatinya. Taubat yang benar-benar sungguh-sungguh serius dengan penyesalan. Taubat yang berisi tekad sungguh-sungguh, aku enggak akan mengulanginya. Aku bertekad, aku bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi ya Allah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dan biasanya kesungguh-sungguhan ini terlihat tanda-tandanya dengan air mata. Siapa yang matanya dibasahi dengan air mata karena takut pada Allah, maka matanya enggak akan disentuh api neraka. Mata yang basah menangis Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diampuni. Ini barakallahu fikum obat hati. Atau salah satu dari sekian banyak obat-obat penyakit hati. Kita akui bahwa diri kita tidak ada yang bersih. Kita akui di hadapan Allah, ya Rabbi. Inni aznabtu dhanban kathira. Fa illam taghfirli wa tarhamni. Lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berbuat banyak dosa, banyak kekeliruan. Kalau engkau tidak maafkan aku, kalau engkau tidak ampuni aku, niscaya aku akan menjadi orang yang merugi. Minta pada Allah SWT. Sebagaimana Adam alaihissalam yang menyatakan, Rabbana zalamna anfusana, fa in lam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai Rabb kami, aku telah mendzalimi diriku sendiri. Kami telah mendzalimi diri-diri kami sendiri. Kalau engkau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami, kami akan merugi, ya Allah. Meratap meminta. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau saja dosa itu ada warnanya di wajah kita, wallahi kita malu untuk keluar rumah. Coreng-moreng muka kita dengan berbagai macam dosa. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan bagaimana membersihkannya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang benar-benar. Jangan mempermainkan taubat. Jangan hanya sekedarnya. Dengan tanpa ada perasaan apa-apa dalam hatinya. Enggak merasa menyesal. Enggak merasa takut pada Allah. Tidak merasa kalau dia akan tertimpa azab. Tidak merasa kalau dia terancam dengan ancaman-ancaman. Bahkan mereka para ulama merasa takut walaupun sudah bertaubat. Apakah taubatku diterima atau tidak? Tetap ragu. Maka hati mereka terus dalam keadaan wajilat qulubuhum, dalam keadaan bergolak hatinya sampai bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia mati bertemu Allah dan dicatatkan oleh Allah bahwa engkau diampuni, masih belum yakin kalau dosanya akan diampuni. Jangankan kita, jangankan para ulama, para sahabat, ulamanya para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, tidak ada yang merasa yakin kalau mereka selamat. Padahal sudah diberitakan oleh Nabi dengan kalimat Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Fulan fil jannah. Diberitakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Abu Bakar menangis, menangis, menangis dan berkata, ya Rabbi, duhai kiranya kalau saja disuruh milih, mau dihitung, dihisab amalannya atau menjadi daun-daun saja yang dimakan oleh binatang ternak. Niscaya aku lebih memilih untuk jadi di daun yang dimakan ternak. Enggak surga, enggak neraka. Mengapa? Khawatir ketika dihisab, dia mendapatkan azab. Ya laytani syajaratun tu'bad. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Duhai kiranya aku ini hanya dedaunan yang dimakan binatang ternak. Selesai. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, sungguh kalau kaki kananku sudah masuk ke dalam surga, aku masih belum yakin apakah kaki kiriku akan masuk ke dalamnya. Demikian pula para sahabat yang lainnya menyatakan, kalau aku disuruh memilih dihisab atau jadi tanah saja, aku demi Allah akan memilih jadi tanah saja. Aku khawatir kalau aku dihisab, aku akan diazab. Takut mereka. Dan mereka, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sungguh kalian melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidung kalian. وَتَفْعَلْ بِيَدَيْكَ هَكَذَا تَفْعَلْ بِيَدِكَ هَكَذَا فَطَامُ. Kalian melihat dosa-dosa kalian seperti lalat yang hinggap di hidung kalian. Kalian gerakkan tangan kalian seperti ini, kemudian lalat itu terbang. Selesai. Padahal kami melihat dosa yang sama di zaman kami seperti gunung yang akan menimpa kami. Kami sangat takutnya bahwa gunung ini akan menimpa kami. Lihat ya, ikhwan fillah azakumullah. Apa sebab perbedaan yang besar ini? Mengapa mata-mata mereka setelah para sahabat melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidung, kemudian diginikan saja kemudian terbang. Sedangkan para sahabat melihat dosa yang sama seperti gunung yang akan menimpanya. Yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah perbedaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang semakin kurang rasa takutnya kepada Allah, semakin menganggap remeh dosa-dosa. Enggak peduli dengan dosa, dosa besar sekalipun. Bahkan mereka berkata, nanti kalau sudah tua saya akan tobat. Nikmati dulu masa muda. Astagfirullah. Apa dia yakin kalau umurnya akan sampai kepada umur tua? Atau dia mati muda? Tidak yakin. Apakah kalau dia mencapai umur tua, apakah dia sempat bertaubat atau tidak sempat? Tidak tahu juga. Jangan sampai ketika nyawa sudah di kerongkongan, baru dia berkata, Rabbi, inni tubtul a'ad. Aku tobat sekarang. Apakah diterima? Tidak diterima. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, sudah yugharghir, tidak diterima. Fir'aun, ketika ditenggelamkan di Laut Merah, berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Sehingga beberapa kaum jil, jaringan Islam liberal, menganggap bahwa Fir'aun masuk Islam. Bodoh sekali. Tidak membaca ayat berikutnya. Al-ana wa qad asaita qablu. Itu ayat berikutnya. Apakah sekarang, kata Allah, setelah dulunya engkau menentang dan bermaksiat? Tidak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Limadha? Mengapa? Qad ghorghara, karena nyawa sudah di kerongkongan, sudah tidak sempat. Dan itu sudah ditutup pintu taubat. Maka syarat yang kelima untuk taubat adalah selama taubat belum ditutup. Dan taubat ditutup itu ada yang ammah, ada yang khassah. Yang ammah, yang umum adalah ketika matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang mereka yang diazab. Kata Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Hari ketika sudah datang tanda-tanda kami, maka tidak bermanfaat keimanan seseorang. Tidak bermanfaat keimanan seseorang ketika itu yang belum beriman sebelumnya, atau tidak pernah berbuat amalan khairan sedikit pun sebelumnya, sudah diterima. Dalam tafsirnya, ayati rabbik, datang tanda-tanda Rabbmu adalah terbitnya matahari dari barat. Qul inna a'udzubikumullah. Adapun tanda-tanda khusus pada pribadi dan individu adalah bagaimana Allah katakan dalam ayat lain, walaisat taubatu lilladheena ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Bukanlah taubat bagi mereka-mereka yang beramal kejelekan-kejelekan hingga ketika hadaral maut, ketika datang kematian kepadanya, baru dia berkata, inni tubtul an, ya Allah sekarang aku bertaubat. Itu tidak bisa. Bukanlah taubat yang diterima. Bukanlah taubat yang diterima kalau dia berbuat dosa sepanjang hidupnya sampai ketika sudah ghor-ghor, ketika akan mati, nyatakan inni tubtul an. Tidak diterima. Sebagaimana tidak diterimanya taubatnya Fir'aun. Al-ana waqad 'asaita qablu. Apakah sekarang? Padahal engkau telah menentang sebelumnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Juga apakah mereka yakin kalau mereka sudah tua, mereka sempat bertaubat, atau ketika dia sakit keras akan wafat, apakah dia bisa bertaubat ketika itu? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kalau sudah gorgoro, sudah terlambat. Tapi sebelum gorgoro, sebelum nyawa di kerongkongan, kamu sudah terkapar di rumah sakit, apakah yakin bisa bertaubat? Wallahi, sebagian mereka dalam keadaan sudah sakaratul maut atau hampir sakaratul maut, tidak terucap dari mulutnya kecuali lagu-lagu cengeng. Karena matinya dalam keadaan diiringi musik, diiringi lagu-lagu, nyanyian-nyanyian lahun, nyanyian-nyanyian yang na'udzubillah, yang tidak pantas diucapkan. Sebagian mereka tidak memanggil kecuali pacarnya. Ya fulana, ya fulana, ya fulana, sampai mati. Sebagian lagi menyatakan meminta khamr. Tambahi aku. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, husnul khatimah itu akan didapat dengan sebab-sebab sebelumnya ketika hidupnya. Sebagaimana su'ul khatimah juga akan didapat karena sebab-sebab ketika hidupnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, tidak tiba-tiba orang yang paling jelek di dunia seumur hidupnya, tiba-tiba di akhir hidupnya dapat husnul khatimah. Tidak segampang itu. Secara hukum, na'am. Secara apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah, na'am. Bahwa setiap orang yang di akhirnya bertaubat, selesai, terhapus semua dosa yang sebelumnya. Masya Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah semudah itu? Dia bisa mendapatkan husnul khatimah? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada orang yang jelek akhlaknya, bermaksiat dan sebagainya. Tetapi karena ada kebaikan di hatinya yang Allah tahu, kalian tidak tahu. Kalian lihat zahirnya saja. Ternyata orang ini memiliki sesuatu di hatinya yang Allah tahu. Sampai ketika akhirnya, ketika akan wafatnya, dia mendapatkan husnul khatimah. Baik, ada yang sebaliknya. Orang yang terlihat soleh di mata manusia, terlihat soleh, masya Allah, ahli ibadah. Tapi Allah tahu, orang ini hatinya jelek, memiliki sesuatu yang Allah benci, Allah murka kepadanya. Maka tiba-tiba di akhir hidupnya, dia mendapatkan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Orang yang hadir melayat heran. Kok bisa ya? Orang soleh. Karena mereka taunya soleh. Taunya dohirnya saja. Orang yang seperti ini baiknya. Kok tiba-tiba matinya jelek sekali? Ikhwani bin a'azakumullah. Allah maha adil. Allah berikan husnul khatimah kepada orang-orang yang pantas. Dan Allah berikan su'ul khatimah juga kepada orang-orang yang pantas. Maka barakallahu fikum. Orang yang hatinya dalam keadaan terus bertaubat, menangis, bertaubat, menangis, bertaubat, menangis. Mudah-mudahan dia akan mendapatkan husnul khatimah. Walaupun mungkin sangat sulitnya dia lepas dari kesalahan dan dosa. Bertaubat lagi, terjerumus lagi, berdobat lagi. Tetapi karena Allah tahu kejujuran hatinya. Maka tiba-tiba mendapatkan dia husnul khatimah. Masya Allah. Sebaliknya orang yang tidak ikhlas, walaupun itu adalah penyakit hati tidak terlihat, secara zahir terlihat seperti orang baik, seperti orang saleh, ahli ibadah, ternyata na'udzubillah Allah berikan padanya su'ul khatimah. Maka ikhwan ibn a'azak nasallahu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah wa tubu ila Allahi taubatan nasuha wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.